tuanya, setengah dipaksa oleh orang tuanya, berangkatlah anak itu ke pondok. Otomatis terlambat kan? Yang sudah masuk, dia masih malas-malasan. Terlambat tidak? Terlambat, datang ke pesantren terlambat. Terlambatnya dia diketahui oleh pengasuhnya. Oleh pengasuh, karena dia terlambat, diberi ikob, sanksi, dijatuhi hukuman. Hukumannya apa? Hukumannya kamu tidak boleh masuk pondok 2 minggu. Nah terus anak ini senang atau tidak? Hah? Anak ini senang atau tidak? Jadi ini hukuman atau memang menyenangkan anak? Ya. Itu salah satu contoh. Ini terjadi nih, terjadi. Bagaimana kita harus mengetahui metode menghukum, tapi menghukum itu kan agar anak itu jera, kan begitu? Jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan salahnya itu, kan begitu harusnya? Lah kalau seperti ini bukan hukuman namanya, karena anak justru dengan begitu dia menjadi senang. Farhan, sepertinya rantai yang membelenggu itu lepas. Nah, inilah perlunya kita memahami bagaimana sebenarnya mengatasi anak-anak yang seperti itu. Kan harusnya dipelajari kenapa dia tidak suka dengan pondok. Diselami, kalau bahasa pendidikan-pendidikan lain dikonseling, ya konsultasikan, tanya anaknya, tanya orang tuanya dan seterusnya. Jangan-jangan dia tidak mau masuk ke pondok karena di luar ada kegiatan yang lebih menarik. Apa itu? Ya entah, mungkin ada komputer, entah itu dan lain sebagainya. Ada lagi anak yang tidak mau masuk pondok. Ternyata setelah itu diketahui karena dia kalau sudah liburan keluar dari pondok bergaul dengan teman-temannya, dia merasa minder. Kenapa? Teman-temannya udah bisa komputer, ya, udah bisa apa? Nah, dia keluar dari pondok nggak bisa apa-apa misalnya. Ini juga harus menjadi bahan. Apa istilahnya, koreksi ke dalam pondok pesantren. Bukan berarti harus sediakan peralatan komputer dan sebagainya, tidak, bukan. Walaupun di pondok pesantren mungkin tidak ada komputer, tetapi harus dibangkitkan jiwa kebanggaan dia, bahwasannya dia memiliki sesuatu yang lebih besar. Kalau komputer nggak ada apa-apanya, ketika dia seorang hafid bisa hafal Quran, itu harus ditumbuhkan. Idealisme dia itu harus ditumbuhkan. Nah ini yang harus dibenahi di sini. Idealisme dia, saya ingin menjadi seorang yang begini-begini, hafal Quran, hafal hadis, segala macam. Kemudian setelah itu dia, ya, sehingga kemudian tidak minder. Ini yang harus dibenahi. Pendidikan dari aspek kepribadian, aspek karakter ini yang harus dibenahi. Maka kalau kita mempelajari apa yang pernah diperbuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan kita dapatkan sekian banyak faedah tentang bagaimana mendidik, mengelola anak-anak sehingga kemudian bisa berhasil. Ini perlu kita pelajari. Dan sekian banyak pendidikan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anak, itu penting untuk kita gali sebagai bahan referensi, rujukan di dalam mengelola pendidikan untuk anak-anak salafiyin, tentunya dengan bimbingan para ulama sehingga kita tidak kemudian salah arah. Kiat yang lainnya diantaranya adalah bagaimana kita menyikapi pendidikan anak dengan penuh kesabaran. Ini aspek-aspek yang sifatnya ruhaniyah, qalbiyah. Seorang pendidik tentu harus memiliki jiwa sabar, mutlak harus. Tanpa ini, tanpa jiwa sabar, pendidikan itu akan patah di tengah jalan. Menghadapi kendala anak yang mungkin bermasalah, menghadapi kekurangan sarana prasarana, kalau tanpa kesabaran kita bisa patah di tengah jalan, belum lagi menghadapi perbedaan pendapat di antara teman sejawat. Bisa jadi yang namanya beda cara pandang itu mesti ada. Nah, kalau kita tidak memiliki kesabaran, ya kita akan berhenti sampai di situ. Sesama pengurus saja mungkin cara pandangnya mungkin berbeda-beda. Ketika musyawarah, mungkin pendapat kita tidak dipakai, mungkin pendapat kita tidak dijadikan sebagai sebuah keputusan. Itu pun ya, memberikan satu bentuk ya, pembelajaran bagi kita. Oleh karena itu faktor kesabaran ya, harus benar-benar kita perhatikan betul, kita tingkatkan. Tanpa jiwa sabar ya, segala sesuatunya akan ya, tidak memiliki arti apapun ya, hancur sudah ya. Maka penting sekali untuk kemudian menjadikan diri kita sabar. Apa sabar itu? Kata Syekh Ubaid al-Jabir hafizahullah ta'ala ketika beliau memberikan penjelasan dari kitab Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab al-Usul Salasah, beliau mengatakan as-sabru al-habsu wal-man'u. Secara bahasa bahwasanya sabar itu al-habs, penjara, wal-man'u, pencegah, sesuatu yang tercegah, menahan. Secara syariat, secara istilah, kata beliau hafizahullah ta'ala, as-sabr huwa habsul lisan anit tashakki wat tashakhud. Wa nafsil anil jaza'i wal jawarih an latmil khudud wa syaqqil juyub. Sabar itu secara istilah habsul lisan, seseorang mampu menahan lisannya dari apa? Anit tasyakki wa tasyakhud, dari keluh kesah dan amarah, dari segala sesuatu yang bisa memancing emosi, mampu lisannya untuk dikendalikan. Dan mampu mengendalikan nafs, jiwanya, dari ketidakstabilan, goncang, an anil jaza, dari ketidakstabilan, dari kegoncangan. Banyak kan orang kalau tidak sabar goncang. Orang-orang yang datang, orang-orang yang terhimpit masalah, goncang jiwanya. Akhirnya ada datang orang tuh kesana saja ke orang pintar. Oh iya ya. Akhirnya ke dukun. Ini akibat goncang. Bingung dia. Orang yang sabar mampu untuk mengendalikan jiwanya, tetap tenang, tidak kemudian gerusa-gerusu, tidak istijjal, tergesa-gesa, dan mampu untuk menahan al-jawarih, anggota tubuhnya, an latmil khudud, dari menampar, menampar pipinya, wasakil julud, dan merobek kerah bajunya. Dalam pengertian bahwasannya dulu orang-orang Arab ketika dia ditimpa musibah dengan kematian orang-orang tercintanya, melakukan satu bentuk pelampiasan emosinya dengan cara memukul-mukul pipi atau merobek-robek pakaian. Ini sebuah ibarat bahwasannya seorang yang sabar, kalau kita perhatikan definisi secara istilah ini, kalau kita perhatikan maka unsur seseorang bersabar itu meliputi tiga faktor. Satu, mampu mengendalikan lisan. Yang kedua, mampu mengendalikan jiwa dia, hatinya. Yang ketiga, mampu mengendalikan anggota tubuh. Tidak bisa seseorang dikatakan bersabar ketika dihadapkan pada dia masalah, kemudian lisannya berkata yang tidak-tidak. Marahkah? Meluapkan emosinya dengan perkataan-perkataan? Tidak dikatakan sabar. Tidaklah seseorang dikatakan sabar, misalnya lisannya diam, tetapi al-jawari anggota tubuhnya tidak bisa dikendalikan. Memang dia diam ketika ada masalah di dalam rumahnya, tapi ketika dia keluar rumah, tangannya banting pintu. Ya tidak sabar. Memang lisannya diam karena dia orang pendiam, tapi begitu dia keluar rumah, pintu dibanting. Oh, anaknya tahu, abi marah, enggak sabar. Atau lisannya diam, anggota tubuhnya diam, tapi goncang jiwanya, labil, stres. Ini pun tidak bisa dikategorikan sabar. Jadi seseorang yang sabar mampu mengendalikan ketiga unsur yang ada pada dirinya. Unsur lisannya dia mampu kendalikan, unsur jiwanya dia tetap tenang sambil memikirkan bagaimana cara menyelesaikan masalah, dan unsur anggota tubuhnya. Itu tiga faktor ini apabila bisa dikendalikan dengan sebaik-baiknya, maka orang itu dikatakan sabar. Faktor yang demikian penting dalam dunia pendidikan. Ada masalah, belajar yang lain sudah bisa hafalan cepat, tapi ini si fulan ini aduh lelepnya. Kalau bahasa pulsa kan gitu, lelep, bufferingnya itu lama sekali, terus kan gitu. Kalau kita sebagai pendidik tidak sabar, ya sudah, kalau tidak mungkin tangan kita yang bergerak, kamu nih, kan gitu. Atau lisan kita, kamu itu belajar jelek amat sih, kan gitu lisannya. Atau jiwa kita yang lantas putus asa, dah, kamu sana aja, ya kan? Kalau nggak ada kesabaran, pendidikan akan terbengkalai, tidak terurus. Ya. Ini walaupun satu orang, ini anak manusia. Ini anak manusia tetap, anaknya salafiyin. Dan seharusnya kita sadari, lelahnya dia dalam menerima pelajaran bukan karena keinginannya dia, ya memang karena Allah Subhanahu wa taala mengaruniainya seperti itu. Kitanya saja yang tidak kemudian menyadari. Seharusnya dia tidak disamakan targetnya itu dengan yang pintar, kan harusnya begitu. Kamu ini yang lain tuh sekian juz sudah bisa selesai, kamu kok masih sekian? Nah, jangan disamakan. Kalau kita seorang pendidik, kita harus tahu bahwasannya masing-masing individu itu satu dengan lainnya berbeda. Allah Subhanahu wa taala saja berfirman, "Fattaqullah mas tata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Artinya apa? Masing-masing hamba Allah itu punya tingkatan takwa yang berbeda-beda, kan begitu? Ada yang mampunya segini, ada yang mampunya segini, ada yang mampunya segini. Makanya mastata'tum, semampu kalian. Nah, begitu juga dalam pendidikan ini, individu satu anak dengan anak yang lain berbeda. Kalau anak ini agak lambat penerimaannya, ya jangan targetnya disamakan dengan anak-anak yang cepat cara menerima pelajaran. Kalau anak ini bisa menghafal sekian juz dalam waktu 3 bulan, ya jangan disamakan karena anak ini memiliki perbedaan yang sifatnya individual. Oleh karena itu 3 bulan ini target khusus untuk fulan ini. Kalau yang lain misalnya 4 juz, yang untuk fulan ini 2 juz. Tidak mampu 2 juz, 1 juz. Tidak mampu 1 juz, setengah juz. Tidak mampu setengah juz, seperempat juz. Yang penting jangan sampai putus asa dalam menghafal Al-Quran, itu penting. Ya. Itu penting. Jangan sampai dia putus asa dalam menghafal Al-Quran, itu yang penting. Selama dia tidak memiliki keputusasaan dalam menghafal Quran, insya Allah hafalannya bisa akan bertambah. Tapi kalau dia sudah berputus asa dalam menghafal Quran, tidak akan bisa. Putus asa. Saya gak bisa menghafal. Putus asa. Ini yang berbahaya. Jadi seorang pendidik itu melihat. Dan tidak bisa dipaksakan toh. Yang satu cerdas, yang satu enggak, kan gitu. Kecerdasan itu kan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kemudian kita mencecar anak itu, menghinakan atau mengata-ngatain dan seterusnya, tidak boleh. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada yang Allah kehendaki. Maka ketika kita mendidik anak-anak, enggak usah, anak yang mungkin lelet jangan dipermalukan. Kamu ini belet, kamu ini. Akhirnya dia putus asa, enggak mau belajar. Ngadu ke abinya, "Di, aku enggak mau di pondok." Lebih berbahaya lagi. Nah, terus mau kemana? "Aku mau seperti teman-teman saja." "Nah, kemana?" Ya itu, pas di negeri. Lebih berbahaya lagi. Terimalah dia sesuai dengan keadaannya. Kalau kita bisa memperbaikinya, kita bisa memotivasinya, kita bisa mendorongnya, lakukan itu. Oh nggak apa-apa, yang lain di yang lain sudah 4 juz, nggak apa-apa sudah. Pokoknya asal kamu mau menghafal, walaupun dapat 1/4 juz tidak apa-apa. Ingat, manusia bukan diukur hanya dari hafalannya. Beri semangat. Mungkin kamu hafalnya ini, tapi kamu belajar kaligrafi, ternyata bagus hasilnya. Teruskan hafalannya. Kamu mungkin bakat nanti di bidang kaligrafi. Gak apa-apa, tapi hafalannya jangan putus asa. Terus, sedikit, sedikit, sedikit. Dibangkitkan semangatnya. Jangan langsung, kamu, gak bisa ngapal. Ya sudah, ini alamat. Pendidiknya yang malah mematikan semangatnya. Kan begitu. Terus dia diberi motivasi. Hal-hal seperti ini terkadang luput dari perhatian kita. Kita ingin menyamakan semua anak ini sama. Antara satu anak dengan satu anak, sama. Maka hal-hal yang sifatnya individual, itu penilaiannya juga individual. Ada anak yang mungkin cepat dalam membaca, dalam menghafal, karena memang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan yang melebihi dari yang lainnya. Tapi ada anak juga yang memang lambat dalam menerima pelajaran. Tetapi kita harus positive thinking, istilahnya berpikir positif. Ini meskipun anak seperti ini dalam pelajaran, mesti ada sesuatu yang lebih dari dia. Entah mungkin nanti keterampilannya, entah mungkin nanti akhlaknya. Mungkin akhlaknya dia luar biasa, ya. Ketawabuannya, ya. Dan lain sebagainya. Jadi kita tidak putus asa di dalam mendidik anak. Dan disinilah faktor kesabaran itu diperlukan. Jadi memang manusia itu tidak seragam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua tidak seragam. Nah, tapi yang jelas kita terus beri semangat agar anak itu kalau misalnya dalam hafalan tidak kemudian putus asa dalam hafalan. Kalau dia belajar satu pelajaran, dia tidak berputus asa untuk mempelajarinya. Walaupun mungkin yang dia peroleh hanya sedikit saja. Ini ya, diantaranya supaya kita pun menyadari. Dengan demikian, kalau ada masalah-masalah seperti itu ya, kita masih terus bersabar menghadapi sekian banyak anak. Sekian banyak anak didik. Nah ini faktor kesabaran adalah merupakan faktor yang tidak bisa tidak harus ada pada diri seorang pendidik. Kalau seorang pendidik itu ingin sukses di dalam melakukan proses pendidikan itu sendiri. Kemudian yang harus kita perhatikan pula, bagaimana proses pendidikan yang supaya kita berhasil. Hendaknya seorang pendidik memperhatikan tentang lingkungan. Memperhatikan tentang lingkungan. Dia memiliki kepekaan-kepekaan di dalam lingkungan. Lingkungan ada yang terkait dengan lingkungan keluarga, lingkungan tempat si anak itu belajar, kemudian lingkungan masyarakat secara luas. karena faktor lingkungan ini sedemikian besar pengaruhnya. Ya. Bid'ah ini besar pengaruhnya. Ya. Kita lihat misalnya kisah, ya, kisah seseorang yang membunuh 99, kemudian digenapkan dengan membunuh satu orang. Ya. Rahib, sehingga kemudian dia membunuh 100 orang. Ketika bertanya kepada seorang yang berilmu, ahlul ilm, apakah tobat saya bisa diterima? Maka ahlul ilm ini mengatakan, bisa, asal kamu pindah ke satu daerah yang masyarakatnya demikian-demikian. Ini menunjukkan faktor lingkungan itu memberi pengaruh. Faedah daripada kisah hadis ini menunjukkan faktor lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap seseorang. Karenanya seorang pendidik harus benar-benar memperhatikan dan peka terhadap lingkungan yang ada. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengajarkan kepada umatnya, ya, untuk peka terhadap lingkungan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan, ya, kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya, untuk